Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah taala berikan istiqamah kepada kita berpegang teguh dengan iman dan Islam. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah taala kembali memudahkan kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk kembali kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, menambah kekuatan iman kita dengan kita membaca ayat-ayatnya dan juga bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, kita melanjutkan kajian kita pembahasan tentang pengertian syirik dan macam-macam syirik. Telah kita ketahui syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil juga dibagi menjadi dua, yaitu syirkun dohirun atau syirkun jaliyun, syirik yang nampak jelas. Hal itu terjadi pada lesan, amalan, anggota badan, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu al-half bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man halafa bi ghairillah faqad asraq, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, dan yang dimaksudkan adalah syirkun asghar. Begitu juga dengan ucapan seseorang seperti masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kehendakmu. Telah datang seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan demikian, masya Allah wa syi'ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegurnya dengan mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan, sekutu bagi Allah. Kul masya Allah wahdah, katakanlah masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan hadisnya adalah sahih. Dan contoh yang lainnya yang telah kita lewati. Sekarang jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, selanjutnya kata beliau memberikan contoh yang sifatnya perbuatan anggota badan. Wa amal af'al, adapun yang berbentuk perbuatan, famislu lubsil halaqati wal khayti li raf'il bala au daf'ihi. Contohnya misalnya mengenakan gelang atau benang, tujuannya untuk tolak bala. Tujuannya adalah untuk tolak bala. Jadi yang sering kita lihat biasanya anak kecil dikenakan benang, ya, di tangannya atau di lehernya. Ada yang dikasih kerang dari laut, kerang laut. Nah, katanya untuk menolak bala berupa gangguan ain dan sebagainya. Maka yang demikian ini jemaah kaum muslimin adalah termasuk syirkun asghar, syirik kecil, kalau diyakini bahwasannya yang menolak bahaya itu Allah Subhanahu wa taala, namun melalui benang atau gelang yang dikenakan itu, maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena menjadikan sebab sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Nah, adapun kalau diyakini semata-mata benang itulah yang bisa menolak bala, menghindarkan dari bahaya, mendatangkan manfaat, maka ini menjadi syirik besar. Sebagaimana kita ketahui, syirik kecil itu adalah perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Jadi misalnya seseorang mengenakan kalung atau benang, ya, tujuannya untuk tolak bala atau supaya mendatangkan manfaat. Di mana dia masih meyakini bahwasannya yang memberi manfaat itu adalah Allah, yang menolak bala itu adalah Allah, namun melewati sarana apa, benang itu tadi, atau kalung atau gelang yang dikenakan tadi, maka ini syirik kecil. Sekali lagi, kenapa? Karena dia meyakini adanya sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. Syariat tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Tidak ada syariat menuntunkan untuk menjaga si anak bayi dari gangguan, harus dikenakan benang atau kalung atau gelang misalnya. Misalnya meyakini baju tertentu kalau dikenakan si bayi tersebut akan bisa tolak bala, menghindarkan dari gangguan bahaya misalnya, jamaah kaum muslimin, atau mendatangkan manfaat supaya tetap sehat si anak tersebut, maka ini juga syirkun ashor. Kenapa? Menjadikan satu sebab yang tetap tidak ditetapkan oleh syariat, atau yang kedua, menjadikan satu sebab yang tidak ada bukti kaitan ilmiah. Nah, berbeda halnya misalnya kita meminta kepada Allah untuk diberi kesehatan si bayi, atau ketika bayi itu sakit supaya cepat diberi kesembuhan, dengan kita beri minum air zam-zam. Kita memohon kepada Allah melalui air zam-zam itu menjadi sebab diberi kesehatan. Maka yang demikian bukan syirik kecil. Kalau ditanya doa apa bedanya dengan tadi mengenakan benang, kan itu juga pakai sarana, pakai sebab. Bedanya jelas. Kalau air zam-zam itu karena ada dalil. Ya, ada dalil. Kita menetapkan sesuatu itu ada berkahnya, ya, ada guna dan manfaatnya. Itu pertama ada dalil. Kalau tidak ada dalil, terbukti secara ilmiah. Terbukti secara ilmiah itu misalnya apa? Ya, sakit demam panas dingin misalnya, dibuatkan minuman jamu, ya, misalnya di situ ada kandungan jahe atau dikasih juga yang lain, ya, nah, diminumkan supaya menjadi hangat badannya. Nah, ini satu yang sudah mujarrab, terbukti misalnya. ada kaitan bukti ilmiah. Nah, makanya demikian tidak mengapa kita berharap, berdoa kepada Allah menjadi sebab semoga dengan minum ini anak sembuh misalnya. Ya, sekali lagi, ikhwan fillah jazakumullah, menjadikan satu sebab meyakini itu mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, atau bahasanya tolak bala, dengan mengenakan gelang atau benang, ya, diikatkan di lehernya atau di tangannya atau di pinggangnya atau kain tertentu, maka ini termasuk syirik kecil. Ya, kalau meyakini yang mendatangkan manfaat, memberi manfaat adalah Allah, yang menolak bahaya itu adalah Allah, melalui sebab benang yang dikenakan atau kain yang dikenakan, maka ini syirik kecil. Ya, sekali lagi, alasannya tadi, menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat atau tidak ada kaitan ilmiah. Apa hubungannya benang kok bisa mendatangkan manfaat, benang kok bisa tolak bala? Ini mesti ada keyakinan-keyakinan yang keliru, kecuali kalau ada dalil. Nah, kalau diyakini benang itu yang betul-betul semata benang itu yang bisa menolak bahaya, menghindarkan bahaya, atau mendatangkan manfaat, atau memberikan kesembuhan, ini bisa menjadi syirik besar. Ya, bisa menjadi syirik besar. Maka kata beliau, famisulu bil halaqati wal khayti li raf'il bala au daf'ihi. Misalnya mengenakan benang atau gelang untuk tolak bala, ini syirik kecil. Wa mislu ta'liq tamaim, misalnya mengenakan jimat-jimat, rajah-rajah, baik yang dikenakan di badan, ya, kalau memakai jimat tersebut bentuk kalung atau gelang atau ikat pinggang atau cincin. Nah, atau sebagian orang ditanam yang disebut dengan susuk, ya kan? Nah, di mana ditanam di bagian tubuh tertentu susuk. Ya. Nah, diyakini bisa tolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Kalau itu diyakini adalah Allah yang menolak bahaya atau mendatangkan manfaat melalui benda-benda itu tadi, ini syirik kecil. Ya. Tetapi kalau diyakini bahwasannya jimat-jimat yang dikenakan, benda-benda yang digunakan itu betul-betul semata-mata dialah, benda itulah yang menyelamatkan dia, nah, dari mara bahaya, atau yang memberikan manfaat kepada dia, memberikan kesehatan kepada dia, maka ini menjadi syirik besar. Karena jelas-jelas menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah, karena tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya kecuali hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin falakasifalahu illahu. Kalau Allah Ta'ala menimpakan mara bahaya kepada kalian, maka tidak ada yang bisa menghilangkan mara bahaya tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, kecuali dengan izin Allah. Sementara Allah tidak mendatangkan dalam syariatnya, tidak menjelaskan dalam ayat-ayatnya atau melalui hadis-hadis Rasul bahwasanya jimat-jimat itu memiliki kekuatan-kekuatan bisa tolak bala atau mendatangkan manfaat, memberikan kesehatan dan sebagainya. Ini jemaah, orang pakai akik, ya, meyakini kalau ada akik ini saya pakai, ya, saya akan dijaga dari kecelakaan misalnya. akan selamat dari mara bahaya misalnya. Kalau dirinci, kalau dia yakini semata-mata akiknya itu yang bisa memberi selamat, maka ini syirik besar. Karena tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah. Kenapa dia meyakini akik yang memberi keselamatan? Berarti dia menjadikan tandingan sekutu. Ini adalah kesyirikan. Kalau dia yakini Allah lah yang memberi kesehatan, memberi manfaat, yang mencegah dari mara bahaya, tetapi melalui sarana akik, karena akik ini sudah dikasih bacaan-bacaan, ya, dimantra-mantrain, atau akik ini punya kekuatan yang diberi oleh Allah misalnya. Nah, sekarang kalau dia menetapkan begitu, mana dalilnya? Kalau enggak ada dalilnya, maka ini syirik kecil. Ini jemaah kaum muslimin. Di dalam Islam ada perkara-perkara yang ditetapkan itu barokah, mendatangkan manfaat dengan izin Allah, menjadi sebab. Misalnya air zam-zam. Rasulullah SAW menyatakan ma'u zam-zam lima suri balah. Air zam-zam itu tergantung siapa yang meminumnya. Kalau meminumnya untuk obat, menjadi obat insyaallah. Kalau meminumnya untuk makanan supaya kenyang, akan jadi makanan insyaallah. Ini ada dalilnya, maka kita yakini demikian. Itu pun kita yakini yang menyembuhkan itu hanya Allah, bukan air zam-zamnya. Itu kalau ada dalil. Madu disebutkan ada keutamaannya. Habatus sauda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yakni da'un likulli dawa, dawa'un likulli da, dawa'un likulli da, obat dari semua penyakit. Nah, tetapi itu digunakan sebagai obat, artinya apa? Diminum, dikonsumsi. Bukan kemudian misalnya air zam-zam sesuai siapa yang meminumnya. Ada orang ngambil air zam-zam dikantongin, ya, plastik, kemudian dibawa kemana-mana menjadi azimat. Ini kalau saya selama memegang air zam-zam ini diberi keselamatan, dijaga dari mara bahaya. Ini salah. Ya, ini syirik juga, syirik kecil. Kenapa? Karena air zam-zam itu disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu mendatangkan barokah ketika diminum. Bukan dipakai jimat, bukan nanti air zam-zam ini air dari Mekah. Air zam-zam digantung di rumah. Untuk apa ini? Tolak bala. Ini salah penggunaan namanya. Ya, salah penggunaan. Sama halnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu barokah. Ya. Ayat-ayat Al-Quran barokah. Kapan? Ketika dibaca, diamalkan. Kalau ayat-ayat Al-Quran ditulis di kertas, kemudian dilipat-lipat, dibungkus untuk azimat, ya, ini juga salah penggunaan, jadi syirik. Nah, jadi menggunakannya juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, Rasulullah SAW tidak pernah mengajari para sahabat, tulislah Al-Quran di kertas, gunakan jadi kalung-kalung. Ya, tulis itu lafaz Allah berkali-kali, lafaz Muhammad berkali-kali. Ya, kemudian ada macam-macam huruf, ada yang huruf kayak Arab, ada huruf, ya, nggak jelas huruf apa, dilipat-lipat. Pernah ngeliat? Pernah dapet kan? Nah, kalau di ada buku namanya buku primbon. Nah, ya, biasanya dijual di pasar-pasar umum. Buku primbon itu ada ramalan-ramalan, ada juga rajah-rajah. Tulisan-tulisan tertentu disalin di kertas, lipat-lipat, dipakai untuk jimat, untuk tolak bala, untuk bisa mendatangkan manfaat dan sebagainya. Kalau ada yang bilang, oh, itu terbukti Pak Ustadz. Iya, ada orang setelah pakai itu ternyata bisa kebal. Nah, ya. Misalnya, bisa terbang bahkan. Misalnya, bisa berjalan di atas air. Misalnya, ya. Bisa makan kaca, beling, makan duri atau paku, enggak apa-apa. Nah, maka perlu ketahui itu adalah bantuan jin, ditolongnya jin. Jamaah kaum muslimin, itulah sihir. Naam. Sihir dari kata sahara, sesuatu yang samar tidak nampak. Nah, dan sihir itu bentuknya macam-macam. Ada nanti sihir ain, sihir pandangan. Ya, itu sebenarnya itu daun, ya. Daun ya, kemudian dikucek-kucek, kasih mantra-mantra, tiba-tiba jadi apa itu? Uang, ya. Nah, itu orang yang lihat-lihat itu kelihatan uang, ya. Itu ada sihir, sihir ain, tipuan pandangan mata. Jadi mata-mata orang yang lihat itu dikelabui oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Nah, kalau memang bisa dia demikian, ngapain dia cari duit di pasar-pasar? Ya, cukup dia ngumpulin daun saja, duduk-duduk di rumah begitu, produksi uang. Ngapain harus jualan jamu? Ya, nah itu namanya sihir. Seperti ya ini tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Dia lemparkan tongkat-tongkat mereka itu menjadi ular, seakan-akan menjadi ular. Nah, ya, itu sihir ain. Kelihatan nampaknya saja ular, dinampakkan seakan-akan ular. Ya, padahal tidak ada hakikatnya itu, artinya bukan ular yang sebenarnya. Sihir. Bentuknya sihir macam-macam. Nah, intinya jemaah kaum muslimin rahimahumullah, yang demikian pun bukan hanya orang yang beriman yang bisa. Orang yang beriman yang imannya tidak benar, hatta orang kafir bisa. Ya, orang kafir bisa. Apakah yang demikian kemudian disebut karomah? Apakah yang disebut demikian itu adalah pertolongan dari Allah, mukjizat? Bukan. Itu sihir. Hatta orang kafir bisa. Karena itu adalah bantuan jin. Nah, jangan kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Jadi termasuk menggantungkan jimat-jimat. Makanya Rasulullah SAW menyatakan innar ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun, sesungguhnya jampi-jampi atau mantra-mantra, kemudian jimat-jimat, nah, itu adalah syirik. Ya, adalah syirik jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kata beliau, idza taqada anna hadhi asbabun li raf'il bala'i aw daf'i fa hadha syirkun asghar li anna Allah lam yaj'al hadhi asbaban. Nah, beliau mengatakan apabila ini semua, baik itu kain atau benang ya, atau jimat-jimat yang dipakai itu, diyakini menjadi sebab agar terhindar dari malapetaka atau bahaya atau datangnya manfaat, maka ini syirik kecil. Kenapa? Kata beliau, li'anna Allah lam yaj'al hadi asbaban, karena Allah tidak menjadikan ini semua menjadi sebab. Ya, tidak Allah jadikan menjadi sebab. Berbeda dengan sesuatu yang ada dalilnya. Ya, madu misalnya ada menjadi obat, disebutkan dalam Al-Quran. Habatus sauda, air zam-zam, itu pun sesuai penggunaannya, diminum, dikonsumsi, ya, bukan kemudian dikantongin. Nah, kemudian kata beliau, amma ini taqada anna tadfa'u aw tarfa'ul bala' binafsiha faqad fahada syirkun akbar. Kalau diyakini benda-benda itu tadi yang betul-betul semata bisa tolak bala, mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari mara bahaya oleh benda itu sendiri, ya tidak lagi menjadi sebab, tapi diyakini benda itu yang memang menyelamatkan, benda itu yang menghindarkan dari bahaya, benda itu yang mendatangkan manfaat, maka ini syirkun akbar, syirik besar. Li'annahu ta'allukun bi ghairillah, karena dia menggantungkan diri kepada selain Allah, dia meyakini ada kekuatan-kekuatan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah kaum muslimin. Nah, ini syirik kecil yang bentuknya perbuatan. Yang bentuknya perbuatan. Adapun sesuatu sebab yang jelas ada terbukti keilmiahan, ilmiahnya ada, baik secara dalil atau secara terbukti secara ilmiah, yaitu secara ilmu pengetahuan, jahe kalau diminum menjadi menghangatkan badan bisa menjadi sebab, yaitu hilangnya apa, masuk angin, obat masuk angin misalnya. Maka yang demikian jelas ada terbukti sisi ilmiah. Anda pernah ditanya, Ustadz gimana itu? Ya batu giok, ya kan? Nah, dipakai kalung ini untuk katanya obat jantung atau pernafasan, ya. Maka dilihat secara bukti ilmiahnya, ternyata batu giok itu kalau terkena cahaya sinar matahari dia menyimpan, ya ini energi hangat, ya. Energi hangat. Sama benda-benda itu rata-rata kalau misalnya batu biasa aja kalau kita panasin begitu, dia panas, ya kan? Kita gembol gini, kita masukkan saku, ya ada rasa hangat kena kulit kita. Nah, jelas. Cuman batu giok ini lebih awet nyimpannya. Ya, belum ditambah ada kadar kandungan di batu itu. Ya, yang itu terbukti secara ilmiah, sehingga menjadi penghangat, ya, sehingga orang kalau sesak nafas terbantu dengan itu. Maka yang demikian tidak mengapa, ya, selama tidak diyakini batu giok itu diyakini seperti jimat, jangan. Tapi kalau khawatir nanti orang melihat seperti jimat, khawatir juga dirinya nanti meyakini keyakinan-keyakinan seperti jimat, maka dihindari lebih utama, dihindari lebih utama. Jemaah kaum muslimin, ya. Sehingga kalau kita meyakini obat-obat itu menjadi sebab yang kita minum, obat pilek, obat batuk, obat demam, ya, obat-obatan itu, maka tidak mengapa kita yakini semoga dengan itu menjadi sebab Allah memberikan kesembuhan kepada kita, itu berobat. Karena Rasulullah SAW menyatakan tadawau, berobatlah kalian. Rasulullah SAW menyatakan ma angzalallahu da'an illa angzalallahu dawa, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya. Alimahuman alimah, jahilahuman jahilah, mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahui. Nah, illa kata Rasulullah kecuali satu penyakit, illal haram, kecuali apa? Penyakit apa? Ya ini penyakit kalau biasa orang tua pikun. Nah, kecuali pikun itu enggak ada obatnya. Ya. Nah, ikhwan wa jazakumullah. Tinggal kadang obat itu pas, kadang belum pas, ya. Kadang obatnya sudah pas tapi penggunaannya yang belum pas. Obatnya sudah pas tapi komposisinya, jumlah konsumsinya menyelisihi. Nah, kadang orangnya sakitnya sama, obatnya sama, satunya sembuh satunya belum. Semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencocoki dengan izin Allah sembuhan, kadang juga Allah belum beri kesembuhan. Nah, jamin. Adapun kalau tidak terbukti secara ilmiah, baik dalil maupun pengkajian secara ilmu pengetahuan, tidak ada terbukti ilmiah, maka yang demikian bisa menjadi sebab kesyirikan. Selesai pembahasan syirik asghar, ya. Macam pertama, syirik asghar dibagi dua, jali, jelas nampak pada ucapan lisan atau perbuatan badan. Yang kedua sekarang, kismusani min syirkil asghar, jenis kedua dari syirik kecil, syirkun khafi, yaitu yang disebut dengan syirik yang samar, syirik yang samar, tersembunyi, tidak nampak, karena kaitannya apa? Wahwa syirku fil iradati wan niat, yakni syirik pada keinginan dan niat. Letaknya di sini, di dalam urusan batin, yaitu niatnya, keinginannya apa. Contohnya karya'i wa sum'ah, contohnya riya sum'ah, itu syirik kecil jamaah. Riya memperlihatkan amalan supaya dilihat, disaksikan, ditonton orang untuk mencari pujian. Ya, istilahnya sekarang pencitraan. Nah, supaya dapat nama baik di hadapan manusia. Nah, walaupun bentuknya amal soleh, orang sholat, sholatnya diperbagus, ya. Kenapa? Karena supaya dilihat orang, wah ini orang sholatnya khusyuk, sholatnya bagus sekali, agar dipuji. Seorang imam, dia mengimami dengan bacaan yang bagus. Hukum asalnya membaca Al-Quran dengan bagus adalah sunnah. Rasulullah SAW menyatakan, laisa minna lam yataghanna bil Quran, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperbagus bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan suara bagus itu berpahala. Namun kalau niatnya misalnya dia perbagus bacaannya, oh, supaya dikenal sebagai orang yang bagus bacaannya, korek yang mantap, ya, untuk dipuji, supaya dipuji, disanjung, mencari gelar supaya terkenal di hadapan manusia, maka ini riya namanya, syirik kecil cuma. Dan kita sudah menjelaskan bedanya, kalau syirik kecil itu menghapuskan amalan yang tercampur dengan riya tersebut, ya. Adapun kalau syirik besar, terhapus seluruh amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan hadis ini adalah sahih. Al-Imam Al-Haythami menyebutkan riwayat Imam Ahmad, rawi-rawinya adalah rawi yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Rasulullah, perkara yang paling aku khawatirkan dari hal-hal yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah. Jadi perkara yang dikhawatirkan, yang paling ditakutkan oleh Rasulullah menimpa umatnya, itu adalah syirik kecil. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mas syirkul asghar, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala, dijawab oleh Rasulullah, ar-riya, riya, ya, riya, yaitu menampakkan amalan supaya mendapatkan pujian, mendapatkan penilaian dari manusia. Itu amalan yang bisa dipertontonkan, bisa diperlihatkan. Ada yang semisal riya yang disebut dengan sum'ah. Kalau riya supaya dilihat, kalau sum'ah itu diperdengarkan. Bisa jadi amalannya sudah lewat, ya, satu pekan yang lalu, satu bulan yang lalu, bahkan setahun atau dua tahun yang lalu. Haji atau umrohnya sudah bertahun-tahun yang lalu. dia ceritakan lagi untuk apa? Untuk dapat pujian. Untuk apa? Bangga diri, ujub sum'ah. Untuk dipuji. Wah, hebat kamu ya. Nah, ketika dia mencari supaya dipuji, itu namanya sum'ah, jemaah. Ya. Bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala amalan. Ini pentingnya menjaga niat untuk senantiasa ikhlas. Makanya kalau Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, ma'alattu syai'an asadda min niyati, tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit, lebih berat dibandingkan mengobati niatku. Niat ini berubah-ubah, kadang ikhlas, kadang riya, kadang sum'ah dan sebagainya. Apalagi keumuman kita manusia itu senang dipuji, ya kan? Suka memperlihatkan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian, suka menceritakan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian. Nah, kalau sudah diriku, aku, nah, ya, mana ada orang menjatuhkan dirinya? Ya, mesti dia sanjung-sanjung dirinya, mesti dia tampilkan dirinya. Nah, kalau itu tujuannya adalah riya atau sum'ah tadi, inilah yang disebut syirkun ashghar, tempatnya di niat. Namun kalau menceritakan nikmat, alhamdulillah saya bisa haji, saya diberi kemudahan, itu dalam rangka bersyukur. Dalam rangka bersyukur, enggak ada niat untuk mencari pujian. Juga supaya misalnya, supaya orang mendengar itu juga semangat nanti supaya haji. Ya, jangan tergambar haji itu sulit, umroh itu sulit. Yang penting niat, ya, berusaha. Nah, dia ceritakan pengalamannya supaya memberi dorongan orang lain, ya, misalnya untuk beramal soleh, berbuat baik. Enggak ada niat riya, tidak ada niat mendapatkan pujian. Maka yang demikian tidak mengapa, bahkan termasuk mendapatkan pahala. Fa'amma binikmati rabbika fahadis, adapun dengan nikmat Rabbmu, sampaikanlah. Nikmatnya Allah disampaikan, silakan. Semakin disampaikan, diingat untuk kita pandai-pandai bersyukur. Tapi kalau diungkit-ungkit untuk riya dan sum'ah, itulah. Disinilah bedanya. Beda tipis, sama-sama diceritakan, sama-sama diperlihatkan, tapi beda niatnya, ya, beda tujuannya, beda keinginannya. Satunya bisa dapat pahala, satunya justru dosa. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, "Failul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yuraun." Celaka orang yang salat, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang mereka riya. Nah, jadi sholat kalau riya gak dapat pahala, tambah dapat dosa. Kenapa? Mestinya ibadah itu niatnya adalah mengharap pahala kepada Allah, supaya mendapatkan pahala dari Allah, beribadah kepada Allah. Lu kok sholatnya dia, ya, perbagus, dia laksanakan tujuannya untuk dapat pujian dari manusia. Inilah disebut riya syirkun ashghar, tersembunyi karena di hati, tidak nampak. Ini perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saking samarnya. Sehingga dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, ahfa min dabi bin naml, sauda. Nah, afa min dabi bin namlil aswad ala hajar, hajaril aswad. Nah, lebih samar daripada langkah semut hitam di atas batu hitam di waktu malam gelap gulita. Kalau semut berjalan di atas batu, ya, batunya juga hitam, waktunya malam, sudah enggak kelihatan suaranya, enggak ada. Iya kan? Nah, riya itu lebih tersembunyi daripada itu, lebih samar lagi. Bayangkan. Jadi disinilah pentingnya jemaah perhatian, terus perhatian dengan niat kita. Jangan menyepelekan niat. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat. Salat kamu niatnya lillah atau linnas? Ya, untuk Allah atau untuk manusia? Infak sedekah kamu lillah atau linnas? Nah, mengaji, taklim, tujuan kamu apa? Cari pahala, dapat ilmu yang bermanfaat, atau pengen dipuji oleh manusia? Yang ngisi taklim juga pengajian, kamu ngisi pengajian itu untuk agamanya Allah, betul-betul ikhlas ya, supaya mendapatkan pahala dan supaya tersebarnya agama semata-mata karena Allah, atau supaya terkenal kamu itu ya, terkenal sebagai mubalig ya, terkenal namanya ya sebagai dai kondang ya, atau justru cari dunia supaya dapat amplop, diundang sana, diundang sini. Nah, itu tergantung niat jemaah. Bayangkan pentingnya niat di sini. Bahkan nanti Rasulullah SAW menghabarkan awal yang menjadi sebab neraka itu nanti dinyalakan, dimasukkan neraka terlebih dahulu. Tiga golongan, tiga jenis orang. Satu, dia belajar agama ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tujuannya supaya dikenal sebagai alim qori, orang pinter dan ahli baca Al-Quran. Itu tujuannya ya. Maka dia sudah dapatkan dulu di dunia, di dunianya dikenal sebagai orang alim, dai kondang ya, kiai besar misalnya, dikenal sebagai qori, baca Al-Quran, bahkan tingkat nasional, internasional, sudah terkenal. Karena dia tidak ikhlas, tidak dapat bagian di akhirat. Allah perintahkan untuk diseret di atas ya jidatnya, kemudian dilemparkan dalam neraka. Yang kedua, orang yang berinfak siang malam, tapi tujuannya supaya dikenal oleh orang sebagai dermawan. Ya, wah ini orang dermawan, sosial sekali ini orang. Cari pujian atau kedudukan, ya, supaya dapat suara. Saya kalau enggak nyumbang masjid nanti saya enggak dipilih sama orang-orang di masjid. Kalau enggak saya nyumbang pesantren nanti enggak dipilih nanti sama orang-orang di pesantren. Nah, kasih sumbangan tujuannya supaya dapat suara. Ini kan tidak lillah namanya. Bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang demikian juga Allah taala perintahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dilemparkan dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang bahkan berjihad ya, berperang di jalan Allah, nampaknya di jalan Allah, membela agama nampaknya sampai dia mati. Ternyata setelah dia menghadap Allah ya, dia bilang ikhlas karena Allah, Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang tujuannya tidak lain adalah supaya kamu dikenal sebagai pemberani, supaya dikenal sebagai pahlawan, supaya dikenal sebagai jagoan, dapat pujian dari manusia. Maka lagi orang ini kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, lihat, nampak dohirnya, nampak kelihatannya adalah amalan-amalan yang luar biasa, mencari ilmu, menghafal Al-Quran. Ya, satunya berinfak siang malam, satunya bahkan berjihad sampai mati. Ternyata adalah tidak ikhlas karena Allah. Maka tidak diterima amalannya. Bahkan menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang memintanya kepada Allah, rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah aku ini dunia, Itu aja mintanya. Enggak minta kebaikan di akhirat. Targetnya cuma dunia. Walaupun tidak terucap oleh lesannya, tetapi keadaan sehari-harinya jelas. Ini orang memang mintanya cuma dunia, targetnya cuma dunia. Maka Allah katakan wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Maka nanti di akhirat dia tidak dapat bagian. Ya, dia tidak mendapatkan bagian dari pahala dari surganya Allah. Karena tujuannya sudah dunia saja, dunia sudah dia dapat, di akhirat enggak dapat. Wa minhum, namun ada di antara manusia, mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar lahum nasibum bima kasabu. Namun di antara manusia ada yang doanya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang diminta kepada Allah kebaikannya bukan sebatas dunia, mintanya dunia juga akhirat. Buktinya kalau minta akhirat kebaikan, sholat. Minta kebaikan di akhirat kok enggak sholat, enggak mungkin. Kan begitu. Minta kebaikan di akhirat enggak pernah puasa, enggak mungkin. Nah, jadi buktinya sehari-hari itu membuktikan orang ini minta dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan, bahkan minta selamat dari siksa. Nah, itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka akan mendapatkan sesuai dengan usahanya. Ini, dan ini termasuk doa yang dituntunkan bagi kita. Rasulullah SAW sering dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk ini adalah doa khusus ketika kita tawaf. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, ya, pojok yang mengarah ke Yaman dan pojok yang ada di situ batu Hajar Aswad. Itu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, juga doa yang kita baca dalam keseharian kita. Dan utamanya bukan sebatas doa, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau minta kebaikan dunia, silakan kerja untuk dapat ya rezekinya Allah. Asal ya kerja yang halal. Nah, silakan ya memiliki tempat tinggal, memiliki kendaraan. Ya, silakan. Itu kebaikan-kebaikan yang mendukung sarana dunia. Pergunakan juga dalam hal-hal kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah. Ini utamanya, jangan tinggalkan kebaikan akhirat. Apa bekalnya untuk kebaikan akhirat? Salat, puasa, amal soleh, membaca Al-Qur'an, pengajian. Ini untuk kebaikan kita akhirat. Ya. Butek kalau doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salat enggak, puasa enggak, amal soleh tidak, infak sedekah tidak, zakat tidak. Ini berarti butek namanya. Doanya doa butek. Minta doang tapi enggak pernah ngebuktiin, enggak pernah usaha. Naam. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Buktikan juga, jauhi maksiat, jauhi dosa, supaya tidak terkena azabnya neraka. Fu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Kata Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, alimuhum adibuhum. Ajarilah ilmu anak-anak kalian, keluarga kalian. Didiklah keluarga kalian, ajarkan ini loh yang Allah haramkan, tinggalkan. Ini yang Allah perintahkan, kerjakan. Kalau mereka hendak melakukan yang haram-haram, yang dilarang-larang, cegahlah. Amar ma'ruf nahi munkar, ditegakkan. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pengajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan masih pembahasan tentang sirkun aswar, berupa sirkul khafi, riya, sum'ah. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf.